Eh kan buat nih tapi nah tapi nah cari nuri ini loh nih ketemu ini ke kulit kulit kita ngerti sih nenek tuh kulit boh kita masih ke nenek angka patuh aja cari nuri angka putra kan dua udah angka angka apa nih yo lalu kamu kita soto orang cara langsung kan iyo kan bidan man kita yo nih kau nih beli yo sel sel santo soto sel san belum beli angka buat si apa mangan leh nyala aja nasa gini aja nah ketulah apa sih nah nyasa sih kalau kita cang ini yang ah apa ini ada kan dulu itu lah gitu gak ada sih kira aduh jangan dipede nih bosa nih tentang putu dulu lah. Iya, kok kecok. Itu sini jangan-jangan ya. Betul. Enggak mau ada cerita di pada gang nih kan.